begini. Dulu kau menjadi malaikat di hati, sampai hati kau telah begini. Berkali-kali kau katakan sendiri, kini ku telah benci, cintaku telah pergi. Pergi saja kau pergi, tak usah kembali. Percuma saja kini, hanya mengundang perih. Cukup tahu ku dirimu, cukup sakit ku rasakan kini. Janji yang selalu ku ingat hingga mati, kau setia hingga ku kembali. Oh, berkali-kali kau katakan sendiri, kini ku telah benci, cintaku telah pergi. Cukup sakit.